jadinya kalian titip apa nih? Es teh. Aku batagor melah, batagor. Kamu dimana? Es teh. Kamu cilok. Sebentar ya. Nah, ini makanannya. Iya kan cepetan. Cepet cairan mau datang. Masuk. Ayo cepet. Wah, kamu hilang. Masihkah kau ingat pertama bertemu? Aku masih cupu, engkau masih lugu. Kisah masa lalu diriku dan dirimu. Hingga saat ini engkau akan pergi, tinggalkan diriku punya teman baru. Aku pun cemburu. Walau kau mau, aku tak peduli. Ku pasti rindu saat engkau pergi. Satu yang perlu kau ingat, akulah sahabatmu. Tiada cerita seindah bersamamu. Kita lewati suka duka ini. Satu yang perlu kau ingat, engkaulah sahabatku. Gak usah mikirin bucinan lah. Coba, pokoknya sampai kapanpun. Malah ada kawan lama. Langkah pocok, bisa dibilangin gak itu? Pokoknya bukan saya harus jawab aja lu. Iya. Apa mau tak sobek-sobek? Iya. Emang tuh, bos. Pokoknya kita tetap baladu kawan lama. Masihkah kau ingat pertama bertemu? Aku masih cupu, engkau masih lugu. Kisah masa lalu diriku dan dirimu. Hingga saat ini engkau akan pergi, tinggalkan diriku punya teman baru. Aku pun cemburu. Walau kau mau, aku tak peduli. Ku pasti yang perlu kau ingat, akulah sahabatmu. Tiada cerita seindah bersamamu. Kita lewati suka duka ini. Satu yang perlu kau ingat, engkaulah sahabatku. Satu yang perlu kau ingat, akulah sahabatmu. Satu yang perlu kau ingat.